kembali. Bukanlah beliau atau bukanlah yang beliau wariskan harta benda ataukah anak keturunan. Akan tetapi yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah ajaran-ajaran agama, tuntunan agama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diturunkan kepada murid-murid beliau, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Maka setiap warisan tersebut, satu persatu hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam dari ayat-ayat Allah subhanahu wa taala diturunkan dan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat beliau. Begitu pula hal ini, yaitu warisan Nabi alaihi salatu wasallam tidak terhenti kepada mereka para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum warḍahum. Mereka melanjutkan warisan tersebut kepada para murid-murid mereka yang lebih dikenal dengan kalangan tabi'in, yaitu murid-murid dari sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum warḍahum. Maka ilmu yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam dilestarikan oleh para sahabat beliau, kemudian dilestarikan lagi oleh para tabi'in, yang tidak berhenti sampai di situ pula, diteruskan lagi kepada zaman yang disebut asba' tabi'in, pengikut dari para tabi'in tersebut. Kemudian terus warisan-warisan tersebut diajarkan, diteruskan sampai kepada zaman Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, begitu pula Imam Muslim alaihi rahmatullah, begitu pula para imam yang lainnya seperti Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Maka ilmu ini adalah ilmu yang telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang seharusnya kita menghargai dan memuliakan warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun itu bukan bentuk harta, walaupun itu bukan bentuk sesuatu yang berharga mungkin dalam pandangan mata kita. Akan tetapi hakikatnya hal ini, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda beliau, penjelasan-penjelasan beliau, ajaran-ajaran beliau lebih berharga dari harta benda dan dunia dan seisinya. Karena itulah yang akan bisa menyelamatkan kita menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui bersama kaum muslimin yang saya muliakan, apa yang telah diwariskan oleh beliau alaihi salatu wassalam yang terus turun temurun hingga zaman kita sekarang ini adalah sebuah ilmu-ilmu syar'i yang akan bisa mendatangkan ketenangan dalam diri-diri seseorang, yang akan bisa mendatangkan sekian banyak ganjaran amalan-amalan soleh, akan bisa melahirkan perbuatan-perbuatan kebaikan ketika amalkan ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat dari sebuah ilmu adalah tatkala seorang mengamalkan ilmu tersebut. Karena jikalau seorang memiliki ilmu yang banyak, akan tetapi dia tidak mengamalkan apa yang dia fahami, apa yang dia ketahui, apa yang dia ilmui dari syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka hal ini tidak bermanfaat. Hal ini telah diibaratkan oleh para ulama kita, bahwasanya seorang yang berilmu akan tetapi tidak mengamalkannya seperti ibaratnya sebuah pohon yang tidak berbuah. Dia memiliki ranting yang banyak, akan tetapi tidak ada buah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, oleh masyarakat yang berada di sekitarnya. Maka inilah orang yang berilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Karena buah dari ilmu yang kita miliki adalah tatkala kita bisa beramal soleh dengan ilmu-ilmu tersebut. Oleh karenanya, para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhum warḍahum, mereka memiliki beberapa kiat agar ilmu-ilmu yang diajarkan kepada mereka dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa tetap kokoh dan bisa tetap berada di ingatan-ingatan serta sanubari-sanubari mereka. Dijelaskan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, begitu pula dari sahabat yang lain, misalkan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, mereka mengajarkan kepada kita di antara trik, di antara cara bagaimana ilmu tersebut bisa kokoh dalam sanubari seseorang adalah dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang ada. Ketika kita mengetahui sebuah ilmu, amalkanlah. Kita telah mengetahui misalkan ilmu yang paling ringan, tatkala seorang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk makan dengan tangan kanannya, maka kita usahakan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Yang mana ketika kita mengamalkan ilmu-ilmu seperti ini, akan terus berada kita di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya setelah kita berilmu dituntut yang namanya amalan-amalan soleh. Karena amalan-amalan tersebut merupakan buah dan tanda dari apakah ilmu yang dimiliki oleh seseorang merupakan ilmu yang bermanfaat ataukah tidak bermanfaat. Karena kaum muslimin yang saya muliakan, ilmu yang ada di dalam syariat Islam ini terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada pula ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh beliau alaihi salatu wasallam kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mengaruniakan kepadaku ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Dan di dalam lafaz yang lain, An-Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, ilmu itu terbagi menjadi dua, ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Jadi tidak semua orang yang berilmu akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam keumuman hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang pada jalan tersebut dia baca ilmu syar'i, dia pelajari ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu nabinya alaihi salatu wasallam, maka jalannya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan. Ini keumuman hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Akan tetapi tidak semua orang yang berilmu, tidak semua orang yang bertalabul ilmi akan bisa mudah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tergantung apakah ilmu yang ada pada dirinya ilmu yang nafi' ataukah ilmu yang ghairun nafi', ilmu yang bermanfaat ataukah yang tidak bermanfaat. Contoh kecil, seorang yang memiliki ilmu, banyak sekali ilmu yang dia miliki, akan tetapi dia tidak memiliki yang namanya naf'ul ilm, bermanfaat ilmu tersebut yang ada pada dirinya, tidak. Yaitu seorang yang bernama Qarun. Qarun telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihikayatkan, diabadikan kisahnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang mana dia adalah seorang yang berilmu, bahkan dipandang mulia sebelum dia memiliki sifat yang namanya al-kibr, kesombongan, keangkuhan. Bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang ucapan dia, "Wa ma utituhu 'ala ilmin 'indi." Tidaklah sekian banyak harta benda yang melimpah ini yang diberikan kepadaku, yang dikaruniakan kepadaku ini, melainkan karena kepandaian dan keilmuan yang ada pada diriku. Ini kata Qarun. Akan tetapi ilmu yang ada pada dirinya tidak mengantarkan dia untuk beramal soleh, bahkan sebaliknya, mengantarkan dia melakukan dosa dan kemaksiatan, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sadar bahwasanya kenikmatan-kenikmatan itu adalah karunia semata-mata dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada Qarun, yang akhirnya Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan harta-harta benda yang melimpah yang dia miliki. Padahal dia adalah seorang yang berilmu, akan tetapi tidak selamat, tidak sampai kepada syurga Allah taala. Maka dari sini kita bisa memahami bahwasanya setiap orang yang berilmu masih belum ada jaminan akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, berada di majelis-majelis ilmu, belum tentu ada jaminan dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tergantung sebuah kata yang telah saya sebutkan tadi, al-amalu. Apakah dia beramal dengan ilmunya ataukah tidak? Karena di antara salah satu tanda besar ilmu yang dimiliki oleh seseorang adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, adalah tatkala dia bisa mengamalkan ilmu tersebut. Akan tetapi tatkala dia belum bisa mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya, maka ini salah satu tanda besar pula, ilmu yang ada pada dirinya hanya sekedar menjadi ilmu pengetahuan, tidak bisa memberikan manfaat untuk dia di dunia maupun di akhirah kelak. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, dia mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memakan tangan kiri, minum tangan kiri. Akan tetapi dia masih mengamalkan hal tersebut. Masih mengangkat dengan tangan kirinya, masih minum dengan tangan kirinya. Maka hal yang demikian, tatkala dia telah memiliki ilmu tersebut dan tidak diamalkan, adalah salah satu tanda besar bahwasanya ilmu yang ada pada dirinya belumlah bermanfaat. Oleh karenanya, kaum muslimin yang saya muliakan, hendaknya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak-banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. banyak-banyak memohon kepada Allah Jalla wa'ala dari sesuatu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk engkau berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Banyak-banyak kita minta kepada Allah Jalla wa'ala agar perjalanan kita menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala dilapangkan, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berjalan di kehidupan dunia ini dengan cahaya bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, bimbingan dari ilmu-ilmu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka tatkala kita mengamalkan sebuah perilaku, sebuah amalan akan tenang, karena berasalkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang terbaik di umat ini, yang paling mulia. Begitu pula di sisi yang lain, kita harus banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dua doa inilah yang senantiasa diucapkan oleh lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sepantasnya kita sebagai umat beliau pun tidak boleh luput dan tidak boleh lalai dalam mengamalkan doa-doa yang mulia ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Kita melanjutkan kajian rutin kita pada malam hari ini dengan membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan walhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang kelima di dalam kitab ini. Dan pada malam ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki hadis yang keenam, hadis dari sahabat yang mulia Abu Abdullah An-Nu'man Ibnu Bashir. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah, an Abi Abdullah An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat yang mulia Abu Abdullah An-Nu'man Ibnu Bashir. Abu Abdullah An-Nu'man Ibnu Bashir adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memiliki banyak kemuliaan. Di antaranya beliau adalah seorang yang masih muda, akan tetapi berani untuk menjawab dakwah-dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjawab ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya menjawab apa? Menerima, tidak menolak. Tidak seperti kebanyakan orang-orang musyrikin, Abu Lahab misalkan, Abu Jahal. Mereka tidak mau menjawab panggilan Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka membantah panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berislam, untuk beriman, untuk berihsan. Mereka tidak mau. Bahkan Abu Lahab berserta istrinya adalah orang-orang yang sangat getol membenci Nabi alaihissalatu wassalam dan mengganggu beliau di dalam perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dikisahkan dan dihikayatkan serta diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Masad, tabbat yada Abi Lahab wa tab, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab karena dia sedang mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula istrinya, wa mra'atuhu hammalatul hatab, dan istrinya yang bertugas membawa kayu bakar. Di antara bentuk iza, di antara bentuk gangguan-gangguan yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya kepada Rasul dan perjalanan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam adalah ketika Rasul berjalan di sebuah gang atau di sebuah jalan, maka istri dari Abu Lahab ini memiliki tugas dari sang suami untuk menebarkan duri-duri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diganggu Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kebanyakan kaum musyrikin, orang-orang yang berada di sekitar beliau. Oleh karenanya seorang yang bernama Abu Abdullah An-Nu'man Ibnu Bashir semenjak kecil sudah berani untuk mengorbankan dirinya menghadapi mereka, orang-orang musyrikin. Beliau adalah seorang yang muda. Bahkan dikisahkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW wafat dan An-Nu'man Ibnu Bashir baru berumur 8 tahun. Artinya semenjak kecil, baru umur 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun mungkin, An-Nu'man Ibnu Bashir sudah bisa mendakwahkan Islam, sudah bisa mengambil ilmu-ilmu Nabi SAW dengan kemampuan yang mumpuni yang ada di sisi beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di dalam riwayat ini An-Nu'man Ibnu Bashir mengatakan, sami'tu, aku mendengar. Artinya di umur yang kecil, sebelum 8 tahun, beliau mendengar sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang akan kita bahas ini, menunjukkan anak kecil belum tentu dia adalah seorang yang selalu bergelut dengan dunia mainan, kemudian bersenang-senang dengan kehidupan dunianya bersama teman-temannya. Tidak. Ada beberapa di sana dari kisah sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang semenjak kecilnya mereka telah terdidik dengan didikan Islami, dengan tarbiyah Islamiyah untuk membantu perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Abu Abdullah An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Di umur 7 tahun, 8 tahun, beliau sudah meriwayatkan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sami'tu, aku mendengar An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. An-Nu'man Ibnu Bashir menukilkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin, sesungguhnya yang namanya perkara-perkara halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyin, begitu pula perkara-perkara yang haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara kedua perkara tersebut, perkara yang halal dan yang haram, di tengah-tengahnya ada perkara yang dinamakan dengan mushtabihat, perkara syubhat yang samar-samar. Belum tentu apakah ini halal ataukah haram. Masih ada ihtimal di sana, masih ada kemungkinan-kemungkinan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara syubhat ini, perkara yang samar-samar ini, la ya'lamuhun katsirun minan nas, kebanyakan manusia, mayoritas dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui hukumnya. Perhatikan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, katsirun minan nas, kebanyakan, mayoritas dari umat manusia. Berarti di sana ada yang minoritas, yaitu para ulama, mereka yang telah hidup lama dengan ilmu-ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang syibat lihyatuhu bil ilm, jenggot-jenggot mereka sudah putih dengan membahas ilmu-ilmu Nabi alaihi salatu wasallam. Dari kalangan para ulama, warasatul anbiya, yang mereka adalah hakikat dari pewaris para nabi. Bukan hanya pewaris Nabi Muhammad, pewaris para nabi. Mereka para ulama adalah pewaris dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf, seluruhnya. Seluruh nabi dan mursalin, ilmu-ilmu mereka diwariskan kepada para ulama. Oleh karenanya para ulama di dalam Islam memiliki posisi yang mulia dan harus dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat tingkatan mereka, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, utul ilm. Orang-orang yang berilmu diangkat lagi derajatnya di atas mereka, orang-orang yang beriman. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Jalla wa ala mengatakan di dalam ayatnya yang mulia, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada aku, kata Allah Jalla wa ala, hanyalah mereka dari kalangan para ulama. Karena para ulama mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pengetahuan yang tepat. Oleh karenanya mereka masuk ke dalam bahagian dari minoritas. Perkara-perkara syubhat mereka mengetahui, ini halal, ini haram. Jadi di sisi mereka para ulama tidak ada yang syubhat. Semuanya mereka mengetahui, ini halal, ini haram, jelas. Akan tetapi di sisi orang-orang seperti kita, para penuntut ilmu yang masih pemula, masih kecil-kecilan, masih baru ingin mengenal ilmu-ilmu syar'i, ingin mengenal warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita seperti apa yang telah disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mengetahui perkara halal, jelas. Perkara haram pun jelas. Dan di antara keduanya tersebut ada perkara yang masih samar-samar. Apa-apa yang halal telah kita ketahui bersama. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan perkara-perkara bahimatul an'am, untuk kita memakan hewan-hewan ternak, misalkan dari sapi, ayam dan semisalnya. Dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini jelas kehalalannya. Begitu pula haraman, jelas pula. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan untuk kita memakan daging babi misalkan, atau meminum khamr, minum-minuman keras. Allah mengharamkan kita untuk berzina, mencuri, perkara-perkara yang haram telah jelas. Maka yang halal jelas, yang haram pun jelas. Akan tetapi di sana ada perkara yang masih syubhat, yang masih samar-samar. Kita masih belum tahu apa hukumnya ini. Kita ambil contoh kecil, misalkan apa hukum ketika kita memakan hewan kodok atau katak? Walaupun di sana disebutkan beberapa perbedaan antara kodok dan katak. Al-muhim, yang ada di dalam Islam, kodok-kodok, katak-katak, satu jenis. Di sana ada yang mengatakan bahwasanya hukum memakan katak atau kodok itu haram, karena dia termasuk hewan yang hidup di dua alam, air dan darat. Tidak boleh dimakan, haram hukumnya. Begitu pula di sana ada yang berpendapat dan mengatakan bahwasanya hukum memakan hewan tersebut halal, karena mayoritas kehidupan dia adalah berada di air. Dan sesuatu yang berasal dari air, semuanya halal, berdasarkan sabda Nabi SAW. Dan memang benar, apa yang berasal dari air seluruhnya halal. Yang berasal dari lautan, apakah itu ikan, apakah anjing laut, ataukah babi laut, dan yang semisalnya, kalau dia berasal dan hidupnya di air, maka halal. Bahkan bangkai yang berasal dari lautan, maka ini adalah sesuatu yang halal, yang dibolehkan oleh Nabi SAW untuk kita memakannya. Maka hal ini yang merupakan syubhat, perkara yang samar-samar. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Maka kita kembalikan kepada para ulama yang mereka telah mengetahui ilmunya. Dijelaskan oleh para ulama, hukum memakan hewan tersebut kembali kepada apa yang telah menjadi larangan Nabi SAW. Yang aslinya ini adalah perkara yang samar-samar, syubhat. Kita tidak tahu halal, haram. Ada dua pendapat di sana. Kita kembali kepada ilmu para ulama. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui ilmu agama, tanyakan kepada ahlul ilm, para ulama, ahlinya mereka. Jangan kita tanyakan ilmu agama kepada sarjana teknik misalkan. Bukan bidangnya, masing-masing memiliki bidang. Kalau kita memiliki mobil yang rusak misalnya, kita datang kepada para mekanik, ahlinya mereka. Jangan ditanyakan ilmu yang atau mobil yang rusak tadi kepada para ulama, ahlul ilm. Mereka tidak akan faham. Bidangnya berbeda, masing-masing memiliki tempat dan porsinya sendiri-sendiri. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Ayat ini umum, global sekali. Kalau kita memiliki penyakit, tanyakan ke ahlinya, kepada pak dokter ataukah orang-orang yang berhubungan dengan ilmu-ilmu kesehatan. Ayat ini umum. Oleh karenanya para ulama menjelaskan seluruh perkara yang ada di kehidupan dunia ini, semuanya terjawab di dalam Al-Qur'anul Karim. Seluruh perkara yang ada di kehidupan dunia ini semuanya terjawab dan ada jawabannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Permasalahan fisikakah itu, kimia, dan misalnya perkara-perkara dunia, semuanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kembali kepada satu ayat yang mulia ini, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya sendiri-sendiri, ahlinya masing-masing, jika kalian tidak mengetahui perkara-perkara tersebut. Jadi kembalikan kepada ahlinya. Karena kalau sebuah perkara sudah dikembalikan kepada bukan ahlinya, maka seperti sabda Nabi SAW, fantaziru sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Ini jika sebuah perkara ditanyakan dan dikembalikan kepada orang yang bukan ahlinya. Maka kita tanyakan kepada para ulama, bagaimana hukum memakan hewan kodok atau katak tersebut? Maka dari kalangan para ulama telah menjelaskan, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menyebutkan bahwasanya kembali kepada larangan utama yang datang dari Nabi SAW ketika beliau SAW melarang kita untuk membunuh seekor katak. Untuk membunuh seekor katak atau kodok tidak boleh dibunuh di dalam Islam. Dan ini adalah ajaran syariat dari Nabi SAW. Dan tidak mungkin seorang akan mengkonsumsi hewan tersebut kecuali dengan cara membunuhnya. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya hukum memakan hewan tersebut kembali kepada hukum asalnya, yaitu haram. Karena di sini Nabi SAW melanjutkan sabda beliau, faman ittaqa asyubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang takut untuk mendekati syubhat, perkara-perkara yang samar tersebut, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka pada hakikatnya dia telah menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Dia telah menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Telah dia muliakan. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang melakukan atau mengamalkan dengan perkara-perkara yang samar-samar tadi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, waqa'a fil haram, maka dia berarti telah melakukan sesuatu yang haram. Jadi hukum asal dari syubhat, perkara-perkara yang samar-samar tadi adalah seperti apa yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika kita memiliki sebuah perkara yang samar-samar, seperti tadi kita beri contoh, hukum memakan hewan katak atau kodok. Maka sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Maka dia berarti telah melakukan sesuatu yang haram. Dan ternyata itulah apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita tidak boleh membunuh hewan tersebut. Artinya kalau tidak boleh membunuh, otomatis memakannya pun tidak boleh. Maka ini perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Seluruhnya telah dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas mungkin timbul pertanyaan, bagaimana dengan pendapat mereka yang mengatakan bahwasanya ini adalah hewan yang mayoritas hidupnya di air, yang aslinya halal untuk dimakan, dikonsumsi. Maka kita menjawab dengan apa yang telah dijelaskan oleh beberapa sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullun yu'khadhu wa yurad. Perkataan siapapun bisa diterima dan bisa ditolak. Artinya bisa dikritisi siapapun itu. Kecuali baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah seorang yang anti kritik. Tidak boleh kita mengkritik Nabi alaihi salatu wasallam, mengkritisi beliau. Kenapa Rasul seperti ini? Kenapa Nabi seperti ini? Tidak boleh, haram hukumnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang mulia dan seorang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam syurganya. Seorang yang tidak boleh sama sekali menerima kritikan. Menerima kritik atau dikritisi ajarannya saja tidak boleh, apalagi sampai diolok-olok, apalagi sampai dihina, apalagi sampai dicela. Wal iyadzu billah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, kata Allah jalla wa ala. Berhati-hati mereka orang-orang yang berani menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wasallam, menyelisihi. Sekedar menyelisihi, bukan membantah, bukan mencela, bukan menghina, bukan menginjak-injak. Bukan mengolok-olok perintah Nabi alaihi salatu wasallam, menyelisihi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara perintahnya adalah untuk kita kaum laki-laki melaksanakan salat wajib berjamaah di masjid. Kita selisihi. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falyahzar," hati-hati. Ketika kita memiliki keyakinan dalam hati kita, "Oh, enggak apa-apa kok orang laki-laki salat di rumah." Toh juga melakukan sholat, menggugurkan kewajiban. Padahal Nabi SAW memerintahkan kita untuk sholat di masjid. Ini sekedar menyelisih. Sudah diberikan peringatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fal yahzar, hati-hati. Mereka yang berani menyelisih perintah Nabi SAW, antusibahum fitnah, akan tertimpa kepada mereka yang namanya fitnah, musibah, au adzabun alim, ataukah tertimpa kepada mereka azab yang sangat pedih. Dua ancaman besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kaum muslimin yang saya muliakan, ketika seseorang memiliki sebuah perkara yang di hadapannya adalah perkara yang syubhat, yang samar-samar, dia belum mengetahui apakah ini halal ataukah ini haram, maka hukum asalnya sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga agama kita, untuk menjaga harga diri kita, hendaknya kita tinggalkan. Hendaknya kita tinggalkan. Dan kalaupun nanti ketika kita menanyakan kepada para ulama, kepada para ahlul ilim, orang-orang yang lebih berilmu dari kita, ternyata boleh, silahkan kita mengerjakan hal tersebut. Tapi awalnya untuk kita memberikan keputusan apakah kita mengerjakan ataukah tidak, apakah kita makan atau tidak, maka hendaknya kita meninggalkan untuk menjaga kesempurnaan agama kita. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karra'i yar'a hawla al-hima yushika ay yarta'a fihi. diberikan perumpamaan, sebuah ibarat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti seorang penggembala. Seperti seorang penggembala yang menggembala hewan-hewan gembalaannya. Haulal hima. Yang dia menggembalakan hewan-hewannya tersebut dalam sebuah ladang yang telah diberikan batasan. Batasan kotak misalkan, dia diberikan ladang misalkan ukuran 30x30. Tidak boleh keluar dari luas tanah tersebut, karena tanah yang lain bukan hak dia. Maka seorang yang menggembala memakan rumput, hewan-hewannya memakan rumput dari tanah-tanah tersebut yang luasnya 30x30. Maka ketika ada beberapa hewan penggembalaan tersebut atau beberapa hewan gembalaan tersebut yang mulai keluar dari batasan-batasannya, maka dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyarta'afi. Yang namanya hewan gembalaan itu mungkin sulit diatur. Khawatir dia akan mengambil rumput-rumput tetangganya yang bukan hak dari si penggembala tersebut. Berarti dia telah mengambil hak orang lain, telah zalim kepada orang yang berada di sekitarnya. Tanah orang lain, rumput orang lain yang tidak boleh dia ambil untuk hewan-hewan gembalaannya. Maka seperti inilah yang namanya syubhat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita di dalam Islam, di dalam beragama, telah diberikan hudud, batasan-batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang haram jelas, perkara yang halal jelas. Tapi yang namanya manusia, seperti yang disifati oleh Allah jalla wa ala, innan nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu akan senantiasa mendorong, menjerumuskan untuk berbuat asu, berbuat kejelekan, berbuat keharaman. Ini sifat dasar dari manusia. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan kita untuk tidak melakukan perkara-perkara yang haram, akan tetapi kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terkadang nakal, tidak mau, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin wal'iyadzubillah meremehkan azab dan iqab yang akan kita dapatkan ketika melakukan keharaman-keharaman tersebut. Seperti misalkan orang, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan al-khamr, minuman-minuman keras. Maka ada di antara kaum muslimin hadanallahu wa iyyahum ingin mencoba sedikit-sedikit, penasaran, boleh apa tidak. Sifat dasar manusia akan mencoba keharaman-keharaman tersebut. Akan tetapi kita telah diberikan batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana batasan inilah yang harus kita jaga. Ketika kita bisa mengorbankan diri kita dan berani untuk tidak melanggar batasan ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin syurga Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Akan tetapi ketika kita berani melewati keharaman-keharaman tersebut, maka hati-hati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang mulia, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pedih azabnya. Jangan berani-berani kita mencoba untuk melakukan kemaksiatan, apalagi keharaman. Wal'iyadzu billah. Setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu atau beberapa pertemuan yang lalu tentang seorang yang semasa hidupnya melakukan kebaikan-kebaikan. Dia sholat berjamaah, dia bersedekah, dia melaksanakan ibadah umrah, haji dan yang semisalnya. Perkara-perkara amalan soleh semuanya dia lakukan. Akan tetapi di akhir hayatnya dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang ahlun nar. Akhirnya dia mengamalkan keharaman yang akhirnya ketika mengamalkan keharaman tersebut dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan soleh yang banyak semasa hidupnya seakan-akan tidak berarti. Maka haruslah kita selalu takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Akan ajal al-maut yang akan menjemput kita kapanpun, kapanpun. Karena yang namanya al-maut, kita tidak tahu kapan datangnya. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala mau mengambil nyawa kita, sangat bisa dan sangat mudah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengakhirkan dan mengawalkan ajalnya. Maka seperti inilah perkara-perkara keharaman yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti seorang penggembala yang menggembala hewan-hewannya. Hewan-hewan tersebut nakal, kembali ke tanah orang lain, kembali ke rumput tetangganya, kembali ke hak-hak yang orang lain miliki. Maka itulah keadaan manusia yang sulit untuk diatur. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengatur kehidupan manusia, bagaimana mereka bisa berada di dalam koridor yang benar, berada di dalam arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas bimbingan Al-Qur'anul Karim yang menjadi petunjuk untuk jalan mereka menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena kehalalan dan keharaman semuanya jelas. Tidak boleh kita melakukan keharaman apalagi ingin mencoba-coba untuk terjun ke dalam keharaman tersebut. Kemudian kaum muslimin yang saya muliakan, di akhir hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ala ketahuilah, wa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya semua pihak, semua orang memiliki batasan-batasan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Dan ketahuilah bahwasanya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala adalah keharaman-keharaman yang Allah Azza wa Jalla telah turunkan. Manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki aturan-aturan, batasan-batasan. Makanya di sana ada aparat-aparat keamanan, kepolisian, TNI dan yang semisalnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memiliki batasan-batasan. Yang batasan-batasan tersebut kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla adalah maharimuh, perkara-perkara yang haram. Yang artinya ketika kita melewati batasan tersebut, kita akan mendapatkan azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti manusia. Ketika kita melewati batasan tersebut, maka kita akan berurusan dengan pihak keamanan, pihak yang berwenang. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala pun memiliki batasan-batasan yang itu adalah keharaman, yang tidak boleh kita melewati batasan tersebut. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwasanya di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging tersebut baik, saleh, maka akan saleh pula seluruh anggota badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan jika segumpal daging tersebut rusak, tidak soleh, fasadal jasadu kullu, seluruh anggota tubuhnya akan rusak, tidak bisa melakukan amalan kebaikan, sulit dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Ala wahiyal qalb. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup sabda beliau, ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah al-qalb, hati, yang mana hati ini adalah raja yang ada di dalam anggota tubuh kita. Ketika hati tersebut baik, maka apa yang dilakukan oleh kedua tangan kita, apa yang dipandang oleh kedua mata kita, kemana kedua kaki kita melangkah, maka semuanya akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, jika raja ini rusak, sudah berpenyakit, sudah tidak baik lagi, maka seluruh anggota tubuhnya, apakah kedua matanya, tangannya, kakinya, dan pendengarannya pun akan melakukan perkara-perkara yang di luar batasan-batasan syar'i. Kedua matanya akan mudah memandang kepada perkara-perkara yang haram. Kedua telinganya akan mudah mendengar perkara-perkara yang haram. Kedua tangannya akan mudah melakukan apa yang dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kakinya pun akan mudah untuk melangkah kepada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya berbenah dengan membenahi hati-hati kita. Bagaimana hati-hati kita itu bisa menjadi hati yang selamat, hati yang bersih, yang dengannya amalan-amalan anggota tubuh kita akan juga berasal dari kebaikan dan kesolehan hati tersebut. Artinya kita akan bisa mudah untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bisawab. Mungkin ini kaum muslimin yang saya muliakan yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.